Bagaimana hukumnya ada seorang suami tidak bisa bekerja dikarenakan penyakit atau lanjut usia, sehingga istrinya yang bekerja untuk menghidupi keluarga. Ini nampaknya istrinya lebih muda ya, Masya Allah. Istrinya lebih muda daripada suaminya. Kemana anak-anaknya ini? Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau istrinya bekerja dalam batas pekerjaan yang tidak mengharuskannya banyak keluar rumah, ya, seperti membuat kue di rumah, ya, untuk kemudian dia antar sebentar ke warung yang terdekat, itu masih mungkin, tidak apa-apa, ya. Mungkin menjahit, ya, menjahit misalnya, tidak jadi masalah. Tapi kalau sampai pekerjaannya ini membuat dia sibuk di luar rumah, maka ini yang tidak diperkenankan. Nah, boleh bagi seorang istri membantu penghasilan suaminya, namun jangan sampai hal itu melupakan kewajibannya yang sesungguhnya. Ya. Musibah di zaman ini banyak menimpa kaum wanita dengan alasan ingin membantu penghasilan suami, akhirnya setiap hari sibuk di depan komputer, sibuk di depan HP, jualan online terus, sementara pekerjaan-pekerjaan di rumah diabaikan, anak-anak tidak terurusi dengan baik, tidak keluar rumah sih, ada di rumah tetapi kesibukannya seperti itu tadi. Ya sama saja. Ya. Nah,